رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab إرشاد الساري في شرح السنة البربهاري. Kita masih melanjutkan keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah tentang ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah seputar salat al-jamaah, demikian pula salatul jumu'ah. Qala qawluhu قال الشارح رحمه الله وقوله ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. Adapun ucapan beliau, ucapan al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, وَمَنْ صَلَّ خَلْفَ إِمَامٍ, barang siapa yang salat di belakang imam, artinya dia sebagai makmum salat di belakang imam, falam yaqtadi bihi, namun tidak mengikuti, falam dan tidak yaqtadi mengikuti bihi imam tersebut, tidak mengikuti gerakan-gerakan salat sang imam, fala salata lahu, maka salatnya tidak sah. La an-nafiyah di sini maknanya nafiyah lil jins, maka salatnya tidak sah, tidak hanya tidak sempurna, tetapi yang dimaukan di sini adalah tidak sah sholatnya. Sholat yang dilakukan oleh makmum tadi, ketika dia tidak mengikuti sang imam, maka sholatnya tidak sah. Yaqulu syarihu rahimahullah, thumma asyara ila mas'alatin qad yaf'aluha ba'dul mubtadi'ah, bihaithu annahu yusalli khalfal imami, biniyati annahu munfaridun, faqala wa man salla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala salata lahu. Kemudian al-muallif asyara, memberikan isyarat atau mengarahkan kita pada sebuah permasalahan. Ila mas'alatin qad yaf'aluha ba'dul mubtadi'ah, yaitu kepada satu permasalahan yang ini ada kalanya dilakukan oleh sebahagian orang-orang mubtadi'ah. Apa permasalahan tersebut? Bihaitsu annahu yusalli khalfal imami biniyati annahu munfarid. Bihaitsu, di mana sebahagian orang mubtadi'ah tersebut, annahu yusalli, dia mengerjakan salat khalfal imam, di belakang sang imam, dia sebagai makmum salat di belakang imam, biniyati, namun niat dia ketika dia masuk dalam salat jamaah tadi, annahu munfarid, bahwa dia mengerjakan salat itu sendirian, hanya terlihat saja oleh orang-orang bahwa dia masuk dalam shaf, namun hatinya, niat dia ketika sholat di belakang imam tadi bukan niat berjamaah dengan sang imam dan para makmum yang lain, enggak, tapi dia sholatnya sendirian. Kenapa? Karena dia memiliki pemikiran bid'ah bahwa tidak sah sholat di belakang imam tersebut, karena menurut dia, yang berhak menjadi imam adalah orang-orang yang dari kelompoknya, dari golongannya. Selain itu enggak sah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Menurut mereka, tidak ada sholat jamaah kecuali setelah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi menurut mereka yang sekarang sedang berada di Serdab, di sebuah goa, yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh mereka. Enggak ada sholat jamaah dan sholat jumu'ah sampai keluarnya imam mereka. Lantas bagaimana mereka mengerjakan sholat jamaah di belakang kaum muslimin ketika mereka minoritas, ketika mereka sedikit? Tadi, seakan sholat berjamaah, namun niatnya sholat sendirian. Apa yang dilakukan oleh imam, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh imam, dia sama sekali tidak ingin mengikutinya. Dia mengikuti secara zahir namun batinnya mengingkari. Dan dia meniatkan dia sholat sendirian. Ini satu penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Asy-Syarih rahimahullah, Syekh An-Najmi rahimahullah. Dan di sana masih ada makna yang lain dari ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah di sini. Wa man shalla khalfal imami falam yaqtadi bihi fala salata lahu. Barang siapa yang sholat di belakang imam namun dia tidak mengikuti gerakan-gerakan imam tadi, maka sholatnya tidak sah. Ada sebuah ancaman di sana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang makmum dia tidak mengikuti gerakan-gerakan imam, bahkan mendahuluinya. Bagaimana dengan sholatnya? Sholatnya juga tidak sah. Misal, ada seorang makmum sholat di belakang imam. Imam takbiratul ihram, dia ikutan takbir di belakang imam. Kemudian imam membaca al-fatihah, membaca amin, membaca surat, setelah itu takbir ruku'. Sebelum imam ruku', dia sudah ruku' duluan. Imam baru mengucapkan Allahu Akbar, dia sudah selesai dengan dalam posisi ruku'nya. Duluan dia. Imam baru akan mengangkat kepalanya, sami Allahu liman hamidah, dia sudah tegak berdiri, i'tidal dengan sempurna. Kenapa dilakukan demikian? Ya, karena dia tidak mengikuti sang imam tadi. Buru-buru dia mengerjakannya, mendahului imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla imamin an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar aw suratahu surata himar." Hadisnya sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah merasa takut orang-orang yang mendahulukan dia mengangkat kepalanya dari gerakan-gerakan sholat atau menurunkan badannya dalam gerakan-gerakan sholat sebelum imam melakukannya. Tidakkah dia takut Allah tabaraka wa ta'ala akan merubah wajahnya menjadi wajah himar atau bentuk tubuhnya menjadi bentuk tubuh himar?" Ini ancaman. Ketika seseorang melakukannya, mendahului gerakan-gerakan imam tadi, maka sholatnya tidak sah. Di samping dia berdosa dengan ancaman yang besar ini, sholatnya juga tidak sah. Ad-dalilu ala dzalika qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fala takhtalifu alaihi. Fa'idha raka'a farka'u. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. دليلnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu diangkat, dijadikan dalam sholat adalah untuk diikuti. "Fala takhtalifu alaih." Maka janganlah kalian wahai para makmum menyelisihi gerakan-gerakan imam. Tak boleh sama sekali, haram, berdosa. Bahkan dosanya besar. Ancamannya juga sangat mengerikan. "An yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar." Allah akan merubah kepalanya, tubuh-tubuh manusia tetap kepalanya kepala himar, kepala keledai. "Au suratahu surata himar." Atau Allah tabaraka wa ta'ala merubah fisiknya, bentuk tubuhnya menjadi tubuh keledai. Ini ancaman yang sangat mengerikan. "Fa'idha raka'a farka'u." Apabila imam ruku', maka ruku'lah kalian. Segera ikuti imam ruku'. "Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd." Jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, zikir ketika bangkit dari ruku', maka hendaklah kalian wahai para makmum mengucapkan Rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, jika imam itu sujud, segeralah kalian turun sujud. Fa litta'qib, kalimat fasjudu, segera kalian sujud setelah imam sujud. Tidak boleh mendahului gerakan-gerakan imam. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un, jika imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian seluruhnya wahai para makmum dalam keadaan duduk pula. Imam dalam kondisi sakit, dia dipapah masuk ke masjid, enggak bisa berdiri, tapi dia masih bisa menjalankan tugasnya sebagai imam. Lantas salat dia duduk. Para makmum 100 orang, 500 orang, 1000 orang, 2000, 5000 orang, sehat semuanya, tetap mereka wajib salat dalam kondisi duduk. Ketika imam memulai salatnya dengan duduk pula. Maka apabila imam salat dalam keadaan duduk, fa shallu julusan ajma'un, hendaklah kalian salat dalam keadaan duduk seluruhnya. Enggak ada yang boleh berdiri, enggak ada dengan alasan yang sakit kan imam, kami kan sehat para makmum ini. Bila silakan imam yang tidak mampu berdiri dia duduk. Kami masih mampu berdiri, biarkan kami salat dalam keadaan tetap berdiri. La mayajus, enggak boleh. Rasul menyatakan fala takhtalifu alaihi, jangan menyelisihi gerakan-gerakan imam. Kecuali ada permasalahan di sana disebutkan oleh para ulama, imam duduk karena syai'un tariq, yang tadinya imam sholat dalam keadaan berdiri, di rokaat pertama ketika akan bangkit berdiri menuju rokaat kedua, enggak mampu dia, sakit dia. Bagaimana kondisi para makmum, mereka mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri. Atau seperti yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengimami salat saat itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, menggantikan Rasul. Di tengah-tengah salat, Rasul merasa fisiknya, badannya lebih enak, sehingga beliau menuju salat. Berdiri mengambil posisi di samping Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan beliau mengimami sholat. Abu Bakar Siddiq ketika itu ingin mundur ke dalam saf para makmum, tetapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi isyarat untuk tetap dalam posisinya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat dan beliau menjadi imam, duduk beliau sholatnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tetap dalam posisinya menjadi makmum, sholat mengikuti gerakan Rasul. Dan para makmum yang lain, para sahabat yang lain di belakang mengikuti gerakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Karena mereka tidak melihat, sebahagiannya juga tidak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kondisi beliau yang sakit saat itu. Syahid di sini ketika imam datang atau imam tadi tidak mampu berdiri setelah memulai salat dalam keadaan berdiri, maka makmum tetap menyempurnakan sholat dalam keadaan berdiri. Namun ketika imam memulai sholat dalam keadaan duduk, maka seluruh makmum wajib hukumnya mengerjakan sholat dalam keadaan duduk pula. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un wa aqimus saffa fis shalah. Tegakkan, luruskan, rapatkan saf dalam sholat. Fa inna iqamata as-saf min husnil shalah, karena sesungguhnya menegakkan saf, meluruskan, merapatkan, menutup celah-celah yang ada, ini termasuk dari iqamatus saf, menegakkan saf tadi. Min husnil shalah, termasuk dari keindahan, kebagusan, kesempurnaan salat berjamaah. Muttafaqun alaihi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wabillahi taufik, selesai kita dari pembahasan ini dan insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.